Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan pembelian properti untuk pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi dan bersaing dengan negara tetangga. Saat ini asing hanya diberikan hak pakai 25 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 25 tahun lagi. Diperlukannya perpanjangan seperti ini tidak memberikan kepastian kepada investor. Sebagai contoh, di Singapura, asing diberikan kepemilikan langsung selama 99 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Senayan City, Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda soal aturan kepemilikan asing ini? Menurut saya, kita lihatlah secara umum bagaimana orang asing boleh memiliki properti di suatu negara itu dulu dasarnya. Kalau kita bilang bahwa asing bisa merugikan negara kita itu enggak. Karena properti ini tidak bisa dibawa pulang ke negaranya. Berbeda dengan apabila kita menjual sahamnya kepada asing, itu mereka bisa membagikan dividennya, mentransfer ke negaranya. Jadi di negara kita sudah terbalik. Yang mengenai asing boleh memiliki properti ini masih sangat sulit. Sedangkan saham-saham milik telekomunikasi segala malahan sudah dijual ke asing. Inilah yang menjadi masalah. Kalau kita lihat, bukan hanya di negara tetangga kita kayak Malaysia atau Singapura. Malahan hampir semua negara seperti sampai ke Inggris, Amerika, dan Australia, New Zealand itu bisa menjual propertinya untuk asing. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian kedua, kalau kemudian khusus untuk asing dijual dengan hak pakai. Tentunya sulit. Kenapa? Karena kalau kita membangun suatu bangunan apartemen misalnya di satu tanah, tentunya kalau itu hati-hati semua. Nanti ada satu tower yang khusus hak pakai semua. Ini kan yang menjadi complicated. Sedangkan kalau kita ke Singapura aja, itu freehold atau hak milik bisa dibeli gitu. Jadi di sini saya nggak tahu apakah orang Singapura itu bodoh-bodoh atau orang luar negeri itu bodoh-bodoh ya. Dan orang Indonesia ini yang pinter semua sehingga tidak menjual propertinya kepada asing. Kemudian lebih telah lagi apabila asing itu boleh membeli properti dalam hal ini, kita beri batasan dulu lah apartemen, bukan yang landed house. Mereka waktu membeli, kan tentu malahan akan membayar servisa dan lain-lain di mana operasional gedung ini dioperasionalkan oleh orang Indonesia. Ini kan membuka lapangan kerja malahan. Jadi kalau sampai dipersulit, kemudian hanya hak pakai 25, 20, 25, dan yang lain hak GP, malahan implementasinya juga sangat kompleks ya. Yang seperti yang saya sebut tadi, gedung ini harus berbeda juga dan lain-lain. Dan kalau ada anggapan bahwa ini akan bersaing dengan orang Indonesia yang membeli properti di Indonesia, tentunya enggak, karena ada satu batasan-batasan yang boleh dijual. Ya, berapa nilainya, berapa luasnya, itu kan udah bukan menjadi pesaing. Malahan akan mendatangkan pajak yang besar untuk pemerintah kita. Dalam hal ini, yang punya mata bodoh karena populis menganggap orang Indonesia aja banyak yang belum punya rumah, kenapa ini rumah dijual kepada asing? Dua hal yang berbeda gitu. Kita kekurangan rumah sekarang adalah kekurangan perumahan untuk rakyat benar-benar yang sangat dibutuhkan itu ada kekurangan 15 juta. Itu yang harusnya diperbanyak. Ada berbagai macam anggapan tak malahan dari anggota Dewan ya, yang kita tidak nasionalis, rakyat belum punya rumah semua jual-jual ke orang asing. Karena saat ini sebetulnya secara praktis mereka sudah membeli tetapi dengan nomine. Malahan ini akan menjadi complicated gitu, misalnya pakai nama Anda atau nama saya gitu. Kan malah makin complicated gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Pak terkait hal ini? Jadi lebih baik kita open aja, kita perbolehkan dan di sini pajak-pajaknya menjadi lebih jelas dan lahan-lahan yang nganggur tidak digunakan ini kita bisa bangun untuk rumah-rumah rakyat yang lebih murah. Kenapa? Dengan cross-subsidi berarti di situ ada sesuatu yang murah kan, pengembangan membangun sesuai dengan ketentuan. Misalnya ketentuannya 1, 2, 3, 1 mewah, 2 sedang, 3 murah gitu. Ini yang juga harus dipikirkan oleh para pejabat kita, para pimpinan negara kita. Kalau kita lebih banyak membangun properti, itu efeknya dengan kita membangun pabrik sandal. Ya kita kalau pabrik sandal, pabrik sepatu, pabrik baju, ya yang dibikin itu yang dijual. Tapi kalau Anda membangun industri properti, banyak sekali yang akan terkait. Misalnya Anda punya rumah seperti apapun, tentu butuh kursi, meja. Kalau nggak punya kursi, ya butuh tikar, korden, bukan nutup katanya, ya kan nggak mungkin pakai kertas koran. Kemudian ceilingnya, lampunya, semua terkait itu ada 170 industri yang di-launching oleh Menteri Perindustrian kita. Tapi kok ini nggak bisa bersambut sini, saya juga nggak ngerti ini masalahnya di mana gitu. Padahal di negara kita banyak menteri pinter, banyak staf ahli pinter. Tapi masalah kepemilikan asing ini benar-benar sangat sulit gitu. saya mengharap sih pemerintah segera sensitif, bukan sensitif dalam hal tersinggung, tapi sensitif dalam hal malu untuk terus-terusan dikritik. Mari kita segera membuka ini, dan tentunya efeknya secara langsung adalah penyediaan rumah untuk rakyat. Sekali lagi, karena ada peraturan, kalau kita membangun yang mewah sekian, harus membangun yang murah sekian, gitu. Jangan dibilang kalau kita membangun properti sudah ngacak-ngacak, membangun di jalur hijau, menyebabkan banjir, menyebabkan kemacetan. Enggak. Kita membangun sesuai dengan RUTR. Di mana kalau memang di situ untuk perdagangan, ya dibangun untuk perdagangan. Di situ hunian, ya dibangun untuk hunian. Itu dulu yang harus disepakati. Demikian CEO Senayan City, Handaka Santosa. Saya Wendy Lim.